Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita membaca hadis berikutnya, masih bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk menjadi imam ketika beliau sakit. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau bercerita, lamma thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fashtadda waja'uhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bangun, thaqula secara bahasa maknanya berat. Berat berarti tidak bisa bangun. Washtadda waja'uhu, dalam kondisi sakitnya yang semakin parah. Ista'dana azwajahu ayyumarrada fi baiti. Beliau minta izin kepada para istrinya agar dirawat di rumahku. Aku di sini siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika suami punya banyak istri, kemudian dalam kondisi sakit, sehingga tidak mungkin orang yang sakit itu pindah-pindah, maka dia bisa milih ke salah satu istrinya atas izin dari istri yang lain. Fa'adhinna lahu, lalu mereka pun mengizinkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antara pertimbangannya bukan karena masalah mbok paling nom, tapi karena rumahnya Aisyah radhiyallahu anha paling dekat dengan pintu Masjid Nabawi. Pintu masjid bagian imam. Di samping itu adalah kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga karena Aisyah radhiyallahu anha yang dipilih, maka nanti Abu Bakar bisa keluar masuk karena istri beliau adalah putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa kharaja baina rajulaini takhuttu rijlahu. Lalu beliau keluar dengan dipapah dua orang sambil melangkah. Melangkah sambil dipapah dua orang, takhuttu rijlahu al-ardha. Melangkah dengan dipapah. Wa kana bainal Abbasi wa baina rajulin akhar. Dan ketika itu beliau dipapah oleh Abbas dan oleh seorang lelaki. Faqala Ubaidullah, maka Ubaidullah perawi hadis, dia menceritakan hal ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maqalat Aisyatu, seperti apa yang diceritakan oleh Aisyah. Faqala, kemudian Ibnu Abbas bertanya, wa hal tadri manir rajulil ladzi lam tusammi Aisyah? Tahukah kamu siapa nama lelaki yang tidak disebutkan namanya oleh Aisyah? Qultu la, kata Ubaidullah, saya enggak ngerti. Qala, lalu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huwa Ali ibn Abi Talib. Orang yang kedua itu adalah Ali bin Abi Talib. Sehingga beliau dipapah oleh keluarga beliau sendiri, Abbas, paman beliau, dan Ali. Ali sebagai apa? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kesimpulan ini sudah pernah kita baca di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita baca hadis selanjutnya. Hadis Aisyah, hadis dari Aisyah. Qalat laqad raja'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhalika wa ma hamalani ala kasrati muraja'atihi illa annahu lam yaqa fi qalbi ay yuhibban nasu ba'dahu rajulan qama maqamahu abada wa la kuntu ura annahu lan yaquma ahadun maqamahu illa tasha'aman nasu bihi. Fa'aradtu an ya'dila dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Bakrin. Ini kalau tidak paham konteksnya, ini enggak nyambung ya. Hadis Aisyah yang berikutnya adalah berbicara tentang apa? Ketika Nabi SAW menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti beliau untuk jadi imam. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu rajulun bakka, manusia yang bakka, bakka artinya rajin menangis, suka menangis. Beliau tidak kuat ketika membaca ayat-ayat Al-Quran dibaca ketika sholat. Dan itu bagian dari kelembutan hati para sahabat Nabi SAW. Bukan karena masalah kesamaan bahasa, tapi karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pemahaman yang sempurna terhadap Al-Quran sebagaimana yang diajarkan Nabi-Nya SAW. Karena orang yang paham bahasa Arab ketika itu banyak, dan mereka yang mendengarkan Al-Quran, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang tidak bisa menerima. Orang munafik di Madinah, mereka paham tapi mereka enggak menerima. Orang musyrikin, mereka juga paham tapi malah menentang, karena bahasanya sama. Lalu Aisyah mengatakan, laqad raja'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku berkali-kali meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diganti. Ganti, jangan Abu Bakar, karena nanti kalau Abu Bakar baru baca satu ayat nangis. Nanti pindah ke ayat yang kedua nangis lagi. Akhirnya sholatnya menjadi banyak tangisan imam. Wa ma hamalani ala kathrati muraja'atihi, dan tidak ada yang mendorongku untuk sering mengajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diganti, illa annahu lam yaqa fi qalbi ayyuhibban nasu ba'dahu rajulan. Selain karena tidak tertancap dalam hatiku untuk ayyuhibban nasu ba'dahu, ya, di mana masyarakat itu lebih menyukai selain Abu Bakar qama maqamahu abada, untuk menggantikan posisi Abu Bakar selamanya. Maksudnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak sebagaimana pendapat yang lain. Nah, kalau yang lain setuju dengan Abu Bakar, tapi saya enggak setuju. Padahal itu bapaknya sendiri, ya. Walakuntu ura annahu layyakuma ahadun maqamahu illa tasha'aman nasu bihi. Dan aku tidak punya anggapan bahasanya ketika ada orang lain yang menduduki posisi Abu Bakar kecuali dia akan merasa tasya'am. Tasya'am itu lawan dari tafa'ul. Dia merasa pesimis dengannya. Fa'aradtu ayyadila dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Bakrin, sehingga saya berharap agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan orang lain. Ini pertimbangan pribadi Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Aisyah meminta agar yang jadi imam jangan Abu Bakar? Dan Aisyah maupun Hafsah yang meminta seperti ini, lalu diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, antunna sawahibu Yusuf. Kalian itu seperti para wanita yang ada di zaman Nabi Yusuf. Kalau diingatkan ngeyel. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis berikutnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Lamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradahu alladhi mata fihi." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit yang mengantarkan kepada kematiannya. Fa hadaratis salatu fa udhina. Ketika tiba waktu salat dikumandangkanlah azan. Faqala, lalu beliau bersabda, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Sallabi, sallabi maknanya apa? Jadi imam. Sallama'a maknanya jadi makmum. Sambil mengenal bahasa Arab, ya. Sallabi maknanya jadi imam. Sallama'a maknanya jadi makmum. Masih teringat perintah yang disampaikan oleh Ustadz Umar Budi Hargo. Salli bin nas, salli bin nas. Karena enggak ngerti salli bin nas apa. Maksudnya suruh jadi imam, salli bin nas. Salli bin nas. Silakan kamu yang jadi imam. Fal yusalli bin nas, hendaknya Abu Bakar menjadi imam. Faqila lahu, kemudian ada yang mengatakan, yaitu para istri beliau, inna Aba Bakrin rajulun asifun, sesungguhnya Abu Bakar orangnya gampang sedih. Idza qama fi maqamika lam yastati ayusalliya bin nas, kalau beliau menggantikan posisi Anda jadi imam, nanti dia enggak bisa jadi imam. Wa'ada fa'adu lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurangi lagi perintahnya dan para istri beliau juga mengulangi protesnya. Kita bisa perhatikan ya. Di sini yang protes siapa? Istri, bukan istri biasa. Istri Nabi. Protes dalam masalah siapa yang paling berhak jadi imam. Padahal yang paling tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ada tsalitsah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang yang ketiga. Faqala, lalu beliau mengatakan, innakunna sawahibu Yusuf, kalian itu seperti para wanita di zaman Yusuf. Ngeyelan. Ya. Digandani, ngeyel. Nanti bisa dipraktekkan ya, hafalkan. Kalimatnya gimana? Inna kunna sawahibu Yusuf. Sudah hafal? Kajian sing digawa mung iki. Wah, entuk apa parian apa sebab ustaz ya? Inna kunna sawahibu Yusuf. Gimana? Kalau kunna jama', berarti innaki sahibatu Yusuf. Kamu itu seperti wanita yang ada di zaman Yusuf. Muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Fakharaja Abu Bakrin, kemudian keluarlah Abu Bakar. Jadi untuk memutuskan ini saja melalui diskusi yang panjang. Fasalla, lalu beliau salat jadi imam. Fawajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafsi khifah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sudah ringan. Fakharaja yuhada baina rajulaini, lalu kemudian beliau dipapah oleh dua orang. Kata Aisyah, ka'anni anduru rijlaihi takhuttanil arda minal wajah, aku melihat langkah kaki beliau menempelkan di tanah dalam kondisi karena sakit. Jadi orang kalau sakit ketika jalan enggak kuat, maka nempel di tanah pelan-pelan. Fa'arada Abu Bakrin ayyata akhara, kemudian Abu Bakar ingin mundur. Fa'au ma'a ilaihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam amma kana, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat tetap di tempat. Salat sudah dimulai belum? Sudah. Salat sudah dimulai. Sehingga ini dalil boleh ada komunikasi antara orang yang sholat dengan yang tidak sholat. Tapi komunikasi seperlunya, ya. Ojo komunikasi yang kelebihan, ya. Komunikasi yang sifatnya ada kepentingan dengan sholat. Pak kuncine ning ndi? Padahal bapak ini lagi sholat. Ya enggak boleh yang kayak gini. Makanya apa hukum memberi salam kepada orang yang sedang sholat? Jawabannya boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah mendapatkan salam ketika beliau sedang sholat dan beliau jawab pakai isyarat tangan. Thumma utiya bihi hatta jalasa ila jambi, kemudian Nabi SAW didudukkan di samping Abu Bakar. Fakana Nabi SAW yusalli wa Abu Bakrin yusalli bi salatihi wa nasu yusalluna bi salati Abi Bakrin, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, Abu Bakar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para jamaah mengikuti salatnya Abu Bakar. Maka di situ ada pilot dan co-pilot. Ada imam dan wakil imam. Kenapa posisinya seperti itu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam suaranya sangat pelan sehingga sampai tidak terdengar makmum. Yang bisa dengar hanya Abu Bakar yang berada di sampingnya. Maka gerakan jamaah itu mengikuti gerakannya Abu Bakar. Abu Bakar rukuk, jamaah baru rukuk. Sedangkan Abu Bakar mengikuti gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk, yang belakang belum rukuk. Nunggu Abu Bakar rukuk dulu baru belakang rukuk. Nah, posisi Abu Bakar di sini yang dijadikan dalil sebagai apa kemarin? Muballigh al-imam. Apa itu muballigh? Orang yang mengeraskan bacaan imam. Muballigh imam adalah orang yang mengeraskan bacaan imam. Dan ini yang jadi dalil adanya muballigh di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Muballigh pada asalnya tidak ada dalam sholat jamaah, kecuali jika dibutuhkan. Karena itu sebenarnya kondisi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi masih khilaf di antara ulama, antara yang setuju dan yang tidak setuju. Dan mereka yang setuju mengatakan dibutuhkan adanya muballigh ketika di masjid sebesar itu, seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dulu awalnya saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan mengikuti pendapat yang tidak setuju. Namun ketika di posisi Marwah, waktu itu sholat subuh, ternyata terlihat pengaruh besar dari muballigh. Suara imam enggak saya dengar. Saya dengarnya suara muadzinnya, muballighnya. Nah, padahal sound system sudah sedemikian, tapi ternyata ketika itu masih luput ya, jadi suara imam tidak terdengar. Ini umroh tahun 2010 ya, umroh pertama 2010. Ya mungkin kalau sekarang misalnya kok suaranya terdengar seragam, barangkali sudah ada perbaikan sound system ya. Tayyib. Kemudian kalau tidak dibutuhkan adanya muballigh, maka pada asalnya tidak butuh muballigh. Seperti di tempat kita kadang seperti ini dilakukan padahal tidak dibutuhkan. Ketika sholat Id ya, imamnya Allahu Akbar, yang di belakangnya teriak Allahu Akbar. Padahal aslinya enggak butuh. Selanjutnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan masih satu konteks dengan hadis sebelumnya. Lamma thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa bangun, Bilal datang yu'zinuhu bis-shalah, memberitahu kepada beliau kalau waktu salat sudah datang. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, muru Abu Bakrin ayusalli binnas. Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakrin rajulun asif, orang yang terlalu lembut hatinya. Dan kalau beliau menggantikan posisi Anda, la yusmi'un nasa, maka nanti beliau enggak keluar suara. Karena orang ketika terisak-isak, sesenggukan, kalau ngomong gimana, Pak? Enggak jelas. Suaranya pelan. Falau amar ta Umar. Coba kalau yang diperintah Umar saja. Lalu beliau tetap memerintahkan, muru Abu Bakrin ayusalliya bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Fakultu li Hafsah, lalu Aisyah malah berkata kepada Hafsah, quli lahu inna Abu Bakrin rajulun asifun wa innahu mata yakum maqamahu la yusmi'un nas. tolong Hafsah sampaikan yang sama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri satu enggak mempan, istri dua barangkali mempan, ya. Tapi beliau tetap tidak mau dan beliau mengatakan innakunna la antunna sawahibu Yusuf. Kalian ini seperti wanita di zaman Yusuf. Suruh Abu Bakar untuk jadi imam. Falamma dakhala fi sholati wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khifah. Ketika Abu Bakar sudah mulai salat, dakhala fi shalah, sudah mulai salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa ringan, lalu beliau ke masjid. Faja'a Rasulullah, kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Fakana Abu Bakar yusalli qa'ima, Abu Bakar salat berdiri dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duduk. Yaqtadi Abu Bakrin bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan para sahabat, para jamaah mengikuti salatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya. Hadis dari Anas bin Malik. Hadirin, kita memang belum terbiasa dengan jam'ur riwayah. Dari mulai bab hadis pertama di bab menggantikan imam sampai hadis yang terakhir kita baca ini, semuanya konteksnya sama. Tapi kalau antum perhatikan, di situ sebenarnya ada tambahan redaksi yang tidak ada di riwayat sebelumnya. Nah, bagian itu yang dicari. Bagian itu yang dicari. Dan itulah kehebatan ahli hadis. Mereka enggak bosan. Ini kan sama dengan itu. Kenapa enggak dimix saja? Nah, nanti hadis 1, hadis 2, hadis 3 dimix campur jadi satu. Ngerusak nanti. Sehingga bagian dari amanah ilmiah, teks yang dia terima tidak diganti, tidak diubah. Tapi yang mereka lakukan adalah mengumpulkan banyak teks, banyak redaksi. Redaksi satu, mungkin tiga baris pertama seragam dengan redaksi dua. Tapi baris yang ketiga beda dikit. Redaksi yang kedua ada beda dikit di baris yang kedua. Misalnya. Redaksi ketiga nanti beda dikit di bagian mana. Beda-beda dikit itu dikumpulkan satu-satu. Maka boleh membuat kesimpulan dengan mengumpulkan semua hadis, tapi tidak boleh merangkum hadis jadi satu. Nah, terus dibuat redaksi yang berbeda jadi satu kumpulan dari semuanya. Di sini ada informasi A, di sini yang B enggak ada, campur di sini. Yang C enggak ada, campur di sini. Enggak boleh kayak gitu. Nah, mereka yang tidak ngerti seperti ini menganggapnya bahasanya ini tindakan sia-sia, padahal bukan. Itu bagian dari amanah ilmiah. Sehingga terima riwayat itu apa adanya. Redaksi seperti itu biarkan seperti itu. Kalau ketemu redaksi yang lain, ya jangan cuma dicomot bagian yang enggak ada, taruh di situ, enggak bisa kayak gitu. Namun yang dilakukan adalah sebutkan semuanya. Baik. Ini seperti Al-Quran. Al-Quran, kisah Musa ada berapa? Banyak. Sepenggal di surat A, sepenggal di surat B, sepenggal di surat C. Keseragamannya ada enggak? Banyak. Misalnya Musa ketemu Fir'aun. Di sini cuma cerita Musa ketemu Fir'aun dari A sampai F misalnya. Di surat yang lain ketemu Fir'aun dari mulai D sampai G. Nah, itu kan disambung bisa. A, B, C, D, E, F, terus G, tambahan siji. Ketemu lagi di surat yang lain dari mulai G sampai J. Nah, ini disambung bisa. Tapi enggak boleh. Kalau kayak gitu disambung, ngerusak Al-Qur'an. Nah, model seperti ini pernah direncanakan oleh salah satu dekan UIN, ya. Dia mau membuat mukhtasar Al-Qur'an, ya, ringkasan Al-Qur'an. Karena bagi dia Quran itu banyak berulang, berulang, berulang, berulang. Akhirnya direncanakan akan dibuat proyek membuat mukhtasar Al-Quran. Coba mukhtasar Al-Quran gimana? Ringkasan Al-Quran. Dan rencana itu gagal karena rencana itu bocor ya. Lalu diketahui oleh banyak kiai yang ada di Jogja dan semuanya menolak rencana itu. Saya namanya sangat ingat sekali, tapi tidak pantas kalau disebutkan di sini. Eh? Sebutkan saja rencana. Inisial. Inisialnya apa ya? Sebut saja Bunga ya. Kemudian kita lanjutkan hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita. Wa kana tabi'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa khadamahu wa sahibah. Dan beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani beliau dan menyertai beliau. Sebagai pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berapa tahun? Selama di Madinah. 10 tahun. Anas bercerita bahasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, siapa kunyahnya Anas? Siapa kunyahnya Anas? Abu Man. Abu Hamzah. Lebih dikenal dengan nama aslinya, dan Abu Hamzah tidak banyak dikenal. Abu Bakar radhiyallahu anhu kana yusalli lahum. Abu Bakar salat ngimami jamaah fi waj'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Alladhi tuwfiya fihi, sakit yang mengantarkan kepada wafatnya beliau. Hatta idza kana yaumul itsnain, hingga ketika di hari Senin. Wa hum sufufun fis shalah, ketika mereka sudah berbaris di saf salat. Fakashafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sitral hujrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka sitrul hujrah, beliau membuka tabir jendelanya. Lalu beliau melongok, yanduru ilaina wa huwa qa'imun, beliau melihat ke arah kami dalam posisi beliau berdiri. Ka'anna wajahu waraqatu mushafin, seolah-olah wajah beliau seperti kertas mushaf. Thumma tabassana yadhhak, lalu beliau tersenyum, tersenyum ketawa. Tersenyum ketawa itu kelihatan giginya. Fahamamna annaftatina minal farah, maka hampir saja kami terfitnah. Kok bisa terfitnah? Terfitnah di sini maksudnya adalah terpengaruh dengan senyumnya beliau sehingga ingin membatalkan sholat, padahal mereka lagi sholat jamaah. Ya. Berarti ini menunjukkan kalau tembok beliau dengan Masjid Nabawi itu kan gandeng. Jendelanya dibuka, kordennya dibuka, beliau melongok melihat ke arah sahabat, menyaksikan seperti apa murid-muridnya yang telah beliau didik. Lalu beliau tersenyum kepada mereka. Para sahabat ingin membatalkan sholatnya. Minal farah biru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena merasa senang, kami merasa senang bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanakasa Abu Bakrin ala akibaihi liyasila safa. Kemudian Abu Bakar mundur untuk masuk di saf pertama. Wa dhanna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharijun ila shalah. Dan beliau menganggap, beliau menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar dari rumahnya untuk jadi imam salat. Fa asyara ilaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an atimmu salatakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat, sempurnakan salat kalian. Wa arkhas sitra fatuwfiya fi yaumihi, lalu beliau tutup kembali tabir tadi, kemudian setelah itu beliau wafat. Beliau wafat di hari Senin. Dan kejadian ini kira-kira salat apa? Kira-kira salat apa? Yang bisa dilihat oleh manusia dalam kondisi salat, dan beliau membuka tabir, beliau membuka korden. Salatnya dikerjakan secara berjamaah. Subuh, duha, duhur. Yang paling mungkin yang ketiga. Karena kalau subuh ghalas, gelap enggak kelihatan. Duha, duha enggak berjamaah. Yang paling mungkin duhur. Sehingga beliau meninggal di hari Senin setelah kejadian ini. Setelah kejadian peristiwa salat jamaahnya sahabat di waktu duhur. Ini menyempurnakan apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tadi sudah enggak kuat berdiri, terus sempat berdiri, lalu ditaruh di samping Abu Bakar, dan itu terjadi di malam Kamis. Pertama kali beliau enggak sanggup terjadi di malam Kamis. Rabu malam Kamis, salat Maghrib beliau berhasil jadi imam dalam posisi kepala diikat karena pusing. Lalu beliau pulang, masuk waktu Isya diberitahu beliau enggak bisa bangun, pingsan berapa kali? 3 kali. Akhirnya Abu Bakar jadi imam. Di kesempatan yang lain, ketika beliau sudah mulai sehat, merasa ringan, beliau keluar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam antara malam Kamis sampai hari Senin sempat salat ngimami 2 kali. Malam Kamisnya dan satu waktu lagi yang kita tidak tahu, ketika beliau berada di sampingnya Abu Bakar, beliau salat sambil duduk dan Abu Bakar salat sambil berdiri. Kesempatan terakhirnya adalah Senin. Beliau hanya melihat tapi tidak keluar. Dan di hari itulah beliau diwafatkan oleh Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Anas, beliau memberikan cerita tambahannya. Lam yakhrujin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar 3 kali. Fa uqimatish salatu fadhaba Abu Bakr yataqaddam. Lalu dikumandangkanlah iqamah dan Abu Bakar maju. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bil hijabi farafa'ahu. Kemudian Nabi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka hijabnya, membuka tabirnya, tabir rumahnya. Falamma wada'a wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma nadharna mandaran kana ajaba ilaina min wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina wadaha lana. Belum pernah ada pemandangan yang membuat kami terheran melebihi wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tampakkan kepada kami. Fa'auma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila Abi Bakrin ayataqaddama wa arkhan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hijaba falam yugdar alaihi hatta mata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan tangannya kepada Abu Bakar untuk tetap di depan. Lalu beliau menutup tabir sehingga beliau masuk lagi ke dalam rumahnya dan beliau tidak mampu lagi untuk ngimami sampai beliau meninggal dunia. Dan ini terjadi di hari Senin. Dan kata Anas, beliau tidak keluar selama 3 hari. Berarti dihitung mundur. Senin mundur, Ahad, terus Sabtu. Berarti sekitar Jumat kejadian beliau bisa duduk bersama Abu Bakar yang berada di sampingnya. Setelah itu 3 hari beliau enggak keluar. Ya. Padahal beliau berada di samping masjid karena enggak sanggup untuk melangkahkan atau membawa badannya ke sebelah masjid. Satu lagi. Hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ma ismu Abi Musa? Siapa nama asli Abu Musa? Ya? Siapa? Betul ya, Abdullah bin Qais. Maridun Nabi sallallahu alaihi wasallam fashtadda maraduhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit parah. Lalu beliau perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Kata Aisyah, innahu rajulun raqiq. Orangnya itu terlalu lembut. Idza qama maqamaka, kalau dia jadi imam nanti enggak mampu untuk salat jadi imam. Suaranya hilang. Dan beliau terus mengulangi hal ini. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muri Abu Bakrin falyusalli bin nasi. Fa inna kunna sawahibu Yusuf. Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam, sesungguhnya kalian adalah seperti wanita di zaman Nabi Yusuf. Fa'atahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nasi fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau salat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam. Dan kemarin sudah kita simpulkan ya, terkait apa hukum imam berdiri atau imam duduk sementara makmum sholat berdiri. Rinciannya gimana? Jika imamnya duduk dari awal, maka makmum duduk. Jika imamnya awalnya berdiri lalu duduk, maka makmum tetap berdiri. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.